Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah Allah telah memilih kita sebagai bagian dari kegiatan dakwah. Apapun posisi, dimanapun letak, dan dengan kadar kemampuan seperti apa, tetapi siapapun yang terlibat di dalam dakwah, dakwah Al-Quran dan dakwah sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwah kepada manhaj as-salaf, maka sesungguhnya ia telah dipilih oleh Allah Azza wa Jal dari sekian banyak hamba. Maka patut dijaga, dipertahankan, disyukuri dengan tetap selalu memberikan terbaik, memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan dakwah ini. Yang perlu kita sadari, saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang perlu kita sadari bahwa kitalah yang memerlukan dakwah. Adapun dakwah ini sendiri tidak memerlukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong dan membela dakwah ini. Walaupun kita tidak memberikan apapun untuk dakwah ini, kita sangat yakin bahwa dakwah ini akan tetap terus berlangsung. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, memang jalan dakwah sangat terjal. Di sana banyak lubang, tikungan tajam, jurang di kanan dan di kiri, sehingga untuk mencapai puncak kenikmatan di dalam berdakwah memang memerlukan kesabaran, kesungguhan, serta ketulusan. Selain itu, ilmu tentang dakwah itu sendiri, cara untuk menyampaikannya, kepada siapa dakwah ini harus disampaikan, berdasarkan bimbingan siapa kita menjalani hari-hari berdakwah, ilmu tentang dakwah mutlak diperlukan agar jalan dakwah itu tetap sesuai dengan yang diinginkan Allah dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi kita sangat yakin sekali, betul-betul yakin, bahwa berdakwah ilallahi azza wa jal, mengajak, menyeru, mempengaruhi orang lain untuk sama-sama berjalan di atas dakwah salafiyah ini merupakan sebuah amalan yang besar, bahkan satu dari sekian banyak amalan terbaik. Di dalam salah satu firman-Nya Allah menyebutkan, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dan tidak ada yang lebih baik bila dibandingkan dengan seorang hamba yang berdakwah ila Allah Azza wa Jal, dia melaksanakan amalan yang saleh dan dengan nyata mengatakan sungguh aku adalah hamba yang muslim. Jelas sekali ayat ini menjelaskan tentang kedudukan dan urgensi dakwah dalam kehidupan kaum muslimin. Tanpa adanya dakwah, Islam ini tidak akan tersampaikan. Tanpa kegiatan berdakwah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang sesungguhnya tidak akan diketahui oleh kaum muslimin. Tanpa terlibat dalam kegiatan dakwah, kebaikan tidak akan tersebar, kejahatan akan tetap terus berjalan. Dan sekali lagi kita sangat yakin, betul-betul yakin, bahwa Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita sehingga menjadi bagian dari dakwah salafiyah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketulusan di dalam berdakwah merupakan pilar yang sangat penting sekali. Tanpa adanya ketulusan, dakwah yang kita lakukan tidak akan optimal. Tanpa adanya ketulusan, dakwah ini kita jalani dengan berat hati, susah, sulit. Tanpa adanya ketulusan, na'udzubillahi min dzalik, kita akan terhempaskan, terjauh dari jalan dakwah bila tanpa adanya sebuah ketulusan. Berbicara tentang ketulusan, kita sangat ingat dengan kisah dakwah yang kemudian tercatat di dalam sejarah. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, Imam Ahli Sunnah, semua warna-warni dakwah pernah beliau rasakan. Dinamika dakwah beliau pernah temukan, semua tanpa terkecuali. Beliau dimusuhi, beliau dibenci, beliau diuji dengan siksa dan hukuman, dan beliau pernah diuji dengan tawaran harta dan kedudukan. Beliau diuji dengan banyaknya pengikut. Beliau juga diuji dengan kefakiran dan kemiskinan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah profil yang sangat tepat untuk kemudian kita ingat-ingat saat menjalankan kegiatan dakwah di masa-masa yang penuh dengan ujian dan cobaan semacam ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau difitnah. Isu negatif, berita-berita yang tidak benar diarahkan dan ditujukan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bahkan beliau dikafirkan oleh sebagian tokoh-tokoh ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Bahkan beliau dihadapkan dengan penguasa, bukan hanya dilarang, tetapi beliau disiksa dan dipenjara. Bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun lamanya. Bukan hanya sekali beliau dipenjara, tetapi beliau dipenjara, dikeluarkan, kemudian dipenjara untuk yang kesekian kalinya. Nah, bahkan hampir saja ditegakkan hukuman mati untuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal, namun Allah Azza wa Jal memilihkan yang terbaik untuknya, untuk beliau, sehingga beliau pun rahimahullahu ta'ala selamat. Nah, tiga khalifah berturut-turut dengan sikap yang sama memaksakan ideologi kufur, pernyataan bahwa Al-Quran adalah makhluk, nah, itu dipaksakan kepada rakyat saat itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak diam, beliau menentang, dan beliau yakin beliau ada di atas kebenaran. Dialog dan diskusi bukan sekali dua kali, tetapi sering dilakukan di hadapan sang khalifah, mulai dari Al-Mu'tasim, mulai dari Al-Wathiq Billah, sebelumnya Al-Ma'mun, kemudian yang terakhir Al-Mutawakkil Billah. Tiga khalifah berturut-turut, kemudian yang keempat khalifah Al-Mutawakkil, barulah di sana Allah Azza wa Jal memberikan jalan keluar untuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diskusi bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali. Tetapi prinsip Imam Ahmad teguh. Prinsip Imam Ahmad begitu kokoh, simple dan sederhana. Beliau hanya menghadapkan kepada mereka yang ingin memaksakan ideologi kufur tersebut dengan dua pernyataan sederhana. Apakah yang kalian sampaikan tadi sesuai dengan firman Allah? Apakah yang kalian ucapkan pernah diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu saja. Setiap kali berbicara mereka, pihak ahlul ahwa, demikian. Imam Ahmad dengan sederhana tetapi dengan kokoh, penuh dengan keyakinan dan tawakal billahi azza wajalla, menanyakan, itu sesuai dengan Al-Qur'an? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkannya? Itu saja. Buktikan. Pada saat pembuktian itulah keilmuan Imam Ahmad betul-betul diakui. Ketika mereka membawakan satu ayat, Imam Ahmad mampu menjawabnya, menjelaskan maksud dari ayat ini demikian, berdasarkan ayat yang lain seperti ini dan seperti ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, mengatakan seperti ini. Imam Ahmad dengan mantap menjelaskan, tidak pernah Muhammad mengatakan demikian. Karena riwayat yang engkau sampaikan melalui A, B, C, D, E, sementara A, B, dan C tidak dapat diterima periwayatannya. Yang benar Muhammad mengatakan seperti ini, dari F, G, H, I, J, disebutkan perawinya. Ini kokohnya Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dicambuk, yang dikatakan oleh ahli sejarah, andai cambukan itu diarahkan kepada seekor gajah yang begitu besar, akan mati. Andai cambukan-cambukan itu diarahkan dan ditujukan kepada seekor gajah yang besar sekalipun, pasti gajah itu mati. Tetapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tetap bersabar di penjara rahimahullahu ta'ala. Dalam satu perjalanan, ketika beliau diperintahkan untuk berangkat bersama seorang ulama lain bernama Muhammad ibnu Nuh rahimahullah, guna menemui khalifah yang saat itu sedang berada di garis perbatasan, Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jangan temukan aku dengan dia, jangan biarkan aku melihat wajahnya. Pada saat itu sang khalifah, kalau tidak salah Al-Wathiq Billah atau ayahnya, sudah berkeinginan untuk memenggal kepala Imam Ahmad rahimahullah. Di tengah perjalanan beliau diseret, dinaikkan di atas seekor keledai, dicambuk. Di tengah perjalanan Allah menentukan bahwa Al-Wathiq Billah meninggal dunia sesuai yang didoakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah mendoakan dia mati. Imam Ahmad hanya berdoa, ya Allah, jangan pernah pertemukan aku dengan dia. Ya Allah, jangan biarkan aku melihat wajahnya. Nah, di tengah perjalanan itu, ada orang Badui datang menemuinya. Orang Badui, orang kampung yang tidak mengerti apa-apa, datang bertemu kepada Imam Ahmad rahimahullah dengan sembunyi-sembunyi sambil mengatakan, wahai Imam, tetaplah istiqomah, di belakangmu sekian banyak orang. Bukan hanya orang Badui, seorang pencuri yang keseharian yang melakukan kemaksiatan dan dosa, tetap menghormati dan menghargai Imam Ahmad. datang Imam Ahmad rahimahullah memberikan support, mendukung. Luar biasa. Beliau sangat dihormati dan dihargai. Ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sampai kemudian terdengar berita sang khalifah meninggal dunia. Di tengah perjalanan itulah sang sahabat karib Muhammad ibn Nuh rahimahullah meninggal juga. Kemudian Imam Ahmad kembali pulang di Baghdad. Nah, berganti dengan Al-Khalifah Al-Mutawakkil Billah yang kemudian menghapus ideologi kufur itu. Kembali kepada madhab Ahli Sunnah, madhabnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Madhab yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, pada saat Al-Mutawakkil Billah menjadi khalifah, dan kemudian membuka keluasan kepada ulama Ahli Sunnah, muncul ujian baru di dalam dakwah. Beliau ditawarkan dengan sekian banyak harta dan kedudukan, tetapi Imam Ahmad menolak. Menolak dengan halus tawaran-tawaran harta itu. Bukan sekedar tawaran, bahkan harta itu beberapa kali dibawa dan diusung sampai ke hadapan beliau, tetapi tetap ditolak. Karena beliau sangat mengerti, beliau sangat mengerti dan memahami, dengan menerima bantuan itu pasti akan ada perasaan untuk selalu membalas budi. Itu sudah fitrah manusia, walaupun katanya tanpa syarat, walaupun tanpanya tidak ada ketentuan di muka, fitrah manusia. Dan itu disadari seorang ulama besar, Ahmad ibn Hanbal. Ada yang meragukan keimanan Imam Ahmad ibn Hanbal? Tidak. Ada yang perlu meragukan kesabaran dan kekokohan beliau dalam sunnah? Tidak. Tetapi ternyata semacam beliau pun memiliki rasa takut bila bantuan itu diterima, tawaran harta itu diambil. Ada perasaan ingin membalas budi yang dikhawatirkan nantinya menghalangi beliau untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ditolak dengan halus. Kata Imam Ahmad kepada pamannya yang bernama Hanbal, wahai paman. Karena pamannya selalu mengatakan, kenapa engkau tidak terima harta itu? Halal. Kalau ditanya halal dan tidaknya, halal. Tetapi Imam Ahmad memandang jauh ke depan. Kata Imam Ahmad rahimullah, seperti itulah wahai paman, dunia. Bila kita kejar, ia menjauh. Tetapi bila kita berlari, ia yang mendekat. Dan itulah fakta dan kenyataan di lapangan. Orang yang kerja sehari semalam 24 jam, apa yang dia dapat? Apa yang dia peroleh? Sekalipun dia dapat, dia peroleh, belum tentu ia merasa cukup. Belum tentu ia merasa cukup. Tetapi orang yang fokus di dalam beribadah, melaksanakan syahadat Allahu Azza wa Jal, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dunia yang berseliweran mengejar, hanya mampukah dia istiqomah? Mampukah dia bertahan untuk tidak tergoda dengan dunia beserta isinya? Kita sedang berbicara tentang ketulusan di dalam berdakwah. Inilah profil Imam Ahmad rahimahullah yang begitu tulus di dalam berdakwah. Saat susah tetap berdakwah. Saat senang beliau yang terdepan. Dihadapkan dengan penguasa yang seperti itu siksanya, Imam Ahmad tetap melantangkan kebenaran. Tetapi saat beliau digoda dengan harta dan kedudukan, beliau tetap istiqomah. Kenapa? Beliau rahimahullah memiliki ketulusan di dalam berdakwah. Memiliki ketulusan di dalam berdakwah. Dan ketulusan itu akhirnya lebih terbaca lagi sesaat sebelum beliau meninggal dunia rahimahullah. Di hadapan anak-anaknya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, saya halalkan semua orang yang pernah menyakiti saya. Yang pernah menyakiti saya halalkan. Kecuali disebutkan 1, 2, 3. Disebutkan 1, 2, 3. Orang-orang ini tidak saya maafkan. Tetapi baru saja sesaat beliau mengucapkan yang seperti itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, semuanya saya halalkan tanpa terkecuali. Bahkan yang ketiga itu pun. Kata beliau rahimahullah, saya tidak ingin menjadi sebab seorang hamba disiksa pada hari kiamat nanti. Ini kan fikih yang begitu dalam. Beliau tidak ingin menjadi sebab orang lain itu disiksa. Artinya meskipun orang itu disiksa Allah Azza wa Jalla nantinya karena dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat, bukan karena Imam Ahmad yang tidak ingin memaafkan. Itu kan kaitannya dengan hak seorang hamba. Karena hak seorang hamba berpulang kepada hamba itu, dia maafkan ataukah tidak. Kalau misalkan dia tidak maafkan di dunia, nanti ada perhitungannya di akhirat. Tetapi kita ketika dia sudah maafkan di dunia, di akhirat sudah nol, kosong-kosong. Ini ketulusan di dalam berdakwah. Profil beliau sampai meninggal dunia rahimahullahu ta'ala, beliau tetap gigih di dalam berdakwah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, satu hal sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi tentang berdakwah. Yang dimaksud dengan berdakwah itu semua kita, seluruh komponen di dalam dakwah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Antar bagian itu selalu berkaitan. Antar bagian selalu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Sehingga buang jauh-jauh pengertian bahwa berdakwah itu hanyalah asatidzah atau orang yang berilmu saja yang kemudian menggulirkan roda dakwah. Nah, ketika cara berpikir ini, cara berpikir semacam ini sudah melekat di hati, akibatnya buruk dan fatal. Apa akibatnya? Akibatnya merasa saya bukan bagian dari dakwah. Saya tidak memiliki tanggung jawab berdakwah. Saya apa sih? Ini fatal sekali. Nah, tetapi yang namanya berdakwah itu ikhwati fillah barakallahu fikum, fahamilah, dakwah itu melibatkan semua komponen dan semua bagian. Mereka yang berilmu, mereka yang kita sebut sebagai asatidah, jazahumullah khairan, yang terlibat di dalam dakwah. Tetapi kita yang kemudian mengenal dakwah itu sendiri harus terlibat, membantu dengan batas kemampuan yang kita punya, ide, pikiran, usulan, masukan, sampaikan. Karena Anda memiliki kewajiban berdakwah dalam hal ini. Anda punya kedudukan, pengaruh, jabatan, manfaatkan untuk memudahkan roda dakwah berjalan. Karena itu tugas dan kewajiban Anda. Anda memiliki harta, materi dan kekayaan, pergunakan untuk keberlangsungan dakwah. Anda memiliki hanya tenaga, tetap manfaatkan tenaga itu agar dakwah tetap ada. Itu namanya dakwah. Ketulusan itu perlu sekali. Nah, kecewa, sakit hati, salah faham, itu pasti ada. Hidup di dunia tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya kecewa, sakit hati, dan salah faham. Tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Hidup tanpa kecewa, hidup tanpa sakit hati, hidup tanpa salah faham, itu sesuatu yang tidak mungkin. Selalu saja ada. Kadang dikecewakan, kadang disakiti, kadang kita salah faham, kadang kita berselisih pendapat, kadang kita bersilang bersilang keinginan. Itu pasti akan selalu ada. Tetapi bila kita tulus di dalam berdakwah yang sifatnya pribadi-pribadi seperti ini, akan menguap dengan sendirinya. Ada sekian banyak contoh kasus. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pelajaran penting buat kita semua. Nah, kasus itu bermula dari kebiasaan musyawarah, rapat, diskusi tentang program yang akan dijalankan berikutnya, program dakwah. Kawan kita merasa, ya, kawan kita merasa setiap kali menyampaikan usulan, setiap kali berpendapat selalu mentah. Kawan kita merasa pendapatnya tidak pernah diakomodir. Kawan kita merasa bahwa saran yang dia sampaikan tidak pernah diterima. Manusiawi kalau kemudian kecewa, itu manusiawi sekali. Nah, tetapi yang sangat disayangkan, bila hal itu betul-betul terjadi, kemudian dia mengambil sebuah keputusan, ya sudahlah, saya keluar saja dari kepanitiaan. Saya tidak terlibat dalam kepengurusan. Kalau diminta tahun, saya siap. Bahasanya sih indah ya. Kalau diminta tahun, saya selalu siap. Tapi kalau terlibat secara langsung, saya enggak lah. Kenapa? Ya enggak. Enggak. Ini contoh kasus yang ternyata banyak terjadi di sekian banyak daerah. Ini sebuah kemunduran. Pertanyakan kembali ketulusan Anda di dalam berdakwah. Yang namanya tulus di dalam berdakwah itu ya dipuji, disanjung, dipuja, ditinggikan, namanya selalu disebut. Ia tetap merendah dan membumi. Nah, dia dibenci, dimusuhi. Nah, ia tetap mengaji. Karena yang dia cari bukan pujian, dan yang dia hindari bukan cercaan orang. Yang dia inginkan itu ridha dari Allah Azza wa Jalla. Yang dia hindari adalah siksa neraka. Yang ia hindari adalah siksa neraka, bukan karena dicerca dan dicaci oleh orang. Bukan. Nah, yang seperti itu selalu saja muncul. Nah, beda pendapat masuk di hati, akhirnya ogah, males, ngambek. Udahlah, saya di belakang layar aja lah. Saya bantu dengan doa. Dia sudah tertipu. Setan senang, setan girang, karena ternyata ada satu bagian dari dakwah itu yang mundur. Walaupun secara lisan dia mengatakan, oh diajak tahun saya siap, diajak tahun saya siap. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, contoh lain. Ini contoh saya sebutkan untuk pelajaran bagi kita dalam sebuah kepengurusan komunitas bersama-sama. Ternyata anaknya bermasalah. Semua proses nasihat sudah ditempuh, hukuman diberikan, sanksi juga, tapi akhirnya atas banyak pertimbangan dalam mekanisme musyawarah, anak tersebut harus dikeluarkan. Lantas kawan kita mundur. Ngapain saya terlibat dalam pengurusan? Anak saya saja gak diurus. Dia tidak bisa menerima keputusan bahwa anak itu harus dikeluarkan. Padahal itulah yang terbaik untuk maslahat bersama. Maslahat bersama. Semestinya ta'awun itu tetap ada walaupun anaknya sudah tidak di sana. Dia berta'awun itu karena apa? Karena siapa? Bukankah dia ta'awun itu sebelumnya membantu, menolong, bergandengan tangan itu untuk mencari pahala? Bukankah dia berta'awun itu untuk mencari ridha dari Allah Azza wa Jalla? Bukan karena ada anaknya di sana. Sehingga ketika anaknya sudah tidak ada di sana lagi, ta'awun itu kemudian putus. Ini sering juga terjadi. Pelajaranlah buat kita bahwa ketulusan itu memang sangat penting sekali. Keberlangsungan dakwah sangat dipengaruhi oleh ketulusan. Maka semua kita tanpa terkecuali, siapapun kita yang sudah masuk dalam lingkaran dakwah ini, apapun posisinya, sebagai ustadz, sebagai pengurus, sebagai mad'u, pengikut, merasa dirinya seorang biasa, wong cilik, orang kecil, ngikut aja, derek mawon, apapun posisinya, semua kita harus benar-benar menguasai cerita dan kisah para nabi yang begitu sabar dan kokoh di dalam berdakwah. Harus kita harus menghafal ayat-ayat yang kaitannya tentang dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentang Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah siang malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi 950 tahun lamanya, bukan waktu yang sedikit. Dibenci, ditentang, dimusuhi, beliau mundur? Tidak, tetap saja berdakwah. Itu siang malam dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Diam-diam, face to face, mewajahah, langsung ketemu orang dengan orang, door to door, di hadapan khalayak ramai, terus menyampaikan dan berbicara tentang dakwah. Yang ikut sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Seperti itu firman Allah tentang pengikut Nabi Nuh di dalam surat Hud. Yang beriman kepada Nabi Nuh itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Tetapi itu tidak mempengaruhi semangatnya di dalam berdakwah. Tidak mempengaruhi semangatnya di dalam berdakwah. Bahkan mayoritas pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasalam itu dianggap sebagai aradhil. Orang yang dari kasta rendah, orang miskin, orang fakir, enggak punya kedudukan sama sekali. Pandangan masyarakat seperti itu kepada mereka, para pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ini ketulusan di dalam berdakwah, penting sekali. Ketulusan di dalam berdakwah penting sekali. Yang belajar ke kita sedikit, ya semangatnya tetap poin 100. Yang belajar banyak juga tetap poin 100. Yang datang belajar orang fakir dan miskin, tetap semangat kita 100. Yang datang ingin belajar sama kita orang kaya, pejabat, pengusaha, semangat kita juga tetap 100. Tetap sama, apapun kondisinya, siapapun objeknya. Karena yang kita sampaikan itu sama. Sama-sama firman Allah, sama-sama sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, lihat pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Plus sebelumnya Fir'aun dan kaumnya. Itu kan bukan sekali dua kali, tapi protes terus. Orang Bani Israel sifat mereka, kisahnya sudah kita mengerti bersama, dan itu harus kita ingat selalu. Saya katakan tadi, semua kita ya, semuanya tanpa terkecuali, sering-seringlah membaca kisah dakwah para nabi dan para rasul, agar sejuk hati ini, agar tenang dan tetap terjaga semangatnya kita di dalam berdakwah. Nabi Musa alaihi salatu wasalam menghadapi orang Bani Israel yang sifatnya seperti itu, tidak pernah merasa puas, selalu saja protes, mengkritik ini dan itu. Nah, yang itu semua diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an. Nah, diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anil Karim. Nah, disuruh menyembelih seekor sapi, warnanya apa? Padahal tanpa bertanya, sapi jenis apapun disembelih sudah sah. Om perintahnya dari Allah, sembelih seekor sapi, selesai. Mau sapi yang betina, sapi jantan, yang sudah usianya berumur ataukah masih muda, warnanya putih, coklat, keemasan, selama itu sapi sembelih sah. Nah, tetapi bertanya, warnanya apa? Ciri-cirinya yang lain semua, spesifikasinya semua, terus sampai hampir-hampir mereka tidak bisa menyembelihnya karena spesifikasi dari sapi yang akan disembelih sulit untuk ditemukan. Nah, ini orang Bani Israel diperintahkan masuk ke dalam al-ardul muqaddasah, tanah yang suci. Enggak, di dalamnya ada orang yang ini, jabbarun, orang-orang yang kasar, ini dan itu. Padahal itu perintah dari Allah. Kalau masuk mereka pergi. Sampai apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, berangkat saja engkau dengan Tuhanmu. Kami di sini tetap duduk-duduk menanti kemenanganmu. Berangkat saja. Kesabaran. Sehingga salah satu hikmah mengapa kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang paling sering dan paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran dibandingkan kisah para nabi dan para rasul yang lainnya. Mengapa? Karena kita harus belajar dari kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Jangankan kita, Nabi Yunus Muhammad alaihissalatu wassalam pun ya tamatsal, beliau belajar dan mengingat kesabaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menghadapi kekakuan kaumnya, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menghadapi kaumnya yang sulit diatur ini dan itu. Nah, apa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, rahimahullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam, laqad udhiya aktsara min hadza fasabara. Sungguh Musa itu lebih berat ujiannya dibandingkan apa yang saya rasakan. Tetapi Musa bisa bersabar. Maka kita pun harus bersabar. Artinya jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau mengingat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Apa yang beliau ingat? Kesabarannya dalam berdakwah. Kesabarannya dalam berdakwah. Berdakwah itu ibarat menanam sebuah benih, bibit yang baik. Pilihlah tempat yang baik. Nah, cara merawat bibit tersebut disirami, disiangi, dijaga. Karena buah dari dakwah itu tidak instan. Hasil dari dakwah bukan ditentukan dalam hitungan setahun, dua tahun, tiga tahun, dan empat tahun. Tetapi buah itu, buah dan hasil dari dakwah, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapankah waktu yang tepat saat kita menikmatinya? Bukan atas keinginan kita, karena bukan kita yang mengatur kapan buah dakwah itu akan kita nikmati. Hanya Allah yang maha mengetahui kapan akhirnya buah dari dakwah yang kita jalankan selama ini kemudian betul-betul kita rasakan nikmatnya. Dahsyatnya seperti apa, kelezatannya seperti apa. Kalaupun nanti di dunia kita tidak merasakannya seperti yang kita bayangkan, tetapi kita yakin biidznillahi azza wa jal, pada hari kiamat nanti saat kita berjumpa dengan Allahu azza wa jal rabbul alamin, hasil dari dakwah yang kita lakukan itu akan ada di hadapan kita biidznillahi subhanahu. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Zakaria, Yahya, dan Nabi Yunus Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, cerita-cerita tentang beliau-beliau, para nabi dan para rasul di dalam berdakwah, harusnya betul kita mengerti dan kita pahami. Sehingga semangat itu, semangat berdakwah tetap terjaga. Semangat dakwah itu tetap terjaga. Nah, sungguh yang kita rasakan saat ini itu sudah pernah diberitakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang kita rasakan saat ini itu sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Perbedaan pendapat. Nah, jumlah yang sangat sedikit. Dimusuhi dan dibenci oleh sekian banyak kelompok, sekian banyak elemen masyarakat. Nah, merasa kita asing. Sebelum diasingkan betul-betul oleh orang, kita sendiri sudah merasa asing. Sebelum kita dikucilkan oleh orang, kita sendiri sudah merasa sendiri dalam pelaksanaan syariat sehari-hari, dalam keberlangsungan dakwah. Itu semua sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena sudah diberitakan oleh Nabi, apa alasan kita untuk ragu? Karena sudah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apa alasan kita untuk kemudian menyerah? Kalau karena itu sudah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mestinya kita semangat, oh, sudah diberitakan Nabi. Bada'al Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Islam itu pada dasarnya mula-mula dahulu itu sudah asing. Kata Nabi, kelak saatnya nanti Islam pun akan kembali demikian asing. Tetapi kata Nabi, beruntung dan berbahagialah mereka, orang-orang yang asing. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, Islam muncul di tengah masyarakat jahiliyah yang seperti itu kondisinya. Kita sudah paham bersama, kesyirikan, kejahatan, keburukan, dosa, maksiat bertumpuk-tumpuk, tebal sekali. Islam muncul asing, warna yang baru, angin yang sebenarnya segar, tetapi ternyata malah ditentang oleh mereka. Setelah itu Islam berkembang, berkembang, berkembang. Mekah yang dulunya sebagai pusat kesyirikan dan kekufuran berubah menjadi Darul Islam, menjadi negeri Islam, wilayahnya kaum muslimin. Tapi percayalah bahwa Nabi, bahwa sabda Nabi alaihi salatu wasallam itu pasti terwujud, pasti terjadi. Islam itu akan asing kembali. Islam itu akan asing kembali. Kita lihat sekarang Mekah seperti apa. Yang datang ke sana, yang datang ke sana dalam jumlah banyak, jutaan bahkan. Praktiknya seperti apa? Praktiknya seperti apa? Dari nama saja itu sudah menggambarkan apa yang di lapangan. Tour dan wisata, umrah haji, wisata. Wisata itu bukan ibadah. Ngetren sekarang ya, kalau musim liburan artis kesana, wisata bulan madu kesana. Kan begitu kenyataannya, syuting film di sana. Na'udzubillah. Itu nyata. Prakteknya di lapangan seperti apa? Betul. Semestinya khusyuk dalam tawafnya, 7 kali putaran, berzikir dan berdoa, tunduk dalam kekhusyuan, menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Harusnya ia mengingat Allah, memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang dia perbuat sebelumnya. Apa? Pegang video, alat perekam, sambil video muter gitu. Dokumentasi pribadi. Bahkan ada yang jalannya mundur. Stop. Jalannya mundur sengaja di program seperti itu. 100 orang lebih tawaf atau 100 orang lebih sa'i, yang paling terdepan sambil jalan mundur. Sambil jalan mundur. Asik. La haula wala quwata illa billah. Lihat lagi mereka yang yatamassahun bil Ka'bah. Wah, menangis, meraung, mencium dinding Ka'bah, mengusap-ngusapnya. Kopiah dilepas, jilbab dilepas, sorban dilepas, digosok-gosok. Selesai itu masukkan di kantongnya. Dinding Ka'bah dipegang, dicium tangannya. Pernah dilakukan Nabi? Tidak. Hanya pada Hajar Aswad saja Nabi melakukan. Dinding Ka'bah yang lain tidak. Dinding Ka'bah yang lain tidak. Hanya Hajar Aswad saja. Kesyirikan itu kan. Kesyirikan. Namanya dimasukkan, dilemparkan ke area Hijr Ismail. Biar cintanya abadi. Biar rezekinya lancar. La haula wala quwata illa billah. Itu kondisi Mekah. Mereka yang ingin betul-betul khusyuk dalam ibadah, sulit. Khusyuk dalam ibadah sulit. Nah, sudah betul-betul persis yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam, Islam itu akan kembali asing. Islam itu akan kembali. Kita lihat para petugas itu di daerah, di area tawaf, kalau sudah azan salat dikumandangkan, itu yang wanita kan dipersilahkan untuk ke tempatnya masing-masing. Jadi Masjidil Haram itu sebenarnya sudah ditentukan area untuk muslimah di mana kaum wanitanya, yang untuk pria di mana. Untuk halaman Ka'bah memutar itu tidak ada satupun tempat untuk seorang wanita. Semuanya laki-laki. Sehingga petugas yang telah ditunjuk mengarahkan mereka yang berputar di tawaf dalam Ka'bah, karena sudah azan, yang tawaf harusnya berhenti untuk kemudian nanti dilanjutkan kembali. Petugas sudah menyaring. Di tiap baris saf ada petugas. Yang perempuan tadi misalkan ada yang sedang berputar, kan kena tek, diarahkan ke sana, keluar ke kiri. Dalam kondisi yang seperti itu masih saja ada yang mencaci, masih ada yang memaki, masih ada yang mengatakan kamu melarang orang beribadah, kamu la haula wala quwata illa billah. Itu tadi, orang yang ingin menegakkan syariat Allah justru dituding di salah-salah lain. Apa hak kamu, apa ini dan itu, ini itu. Mekah, kondisi real di lapangan tentang mereka yang berangkat ke sana. Alhamdulillah masih saja ada, dan itu janji dari Allah Subhanahu, akan selalu ada sejumlah orang yang tetap istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam apapun kondisinya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetap terus ada sekelompok kecil, itu Nabi sudah menyatakan ta'ifah itu sekelompok kecil, zahirina 'alal haqq, mereka menyuarakan kebenaran, mereka tetap kokoh dan sabar di atas kebenaran, dan tetap Allah akan menangkan mereka di atas kebenaran. La yadhurruhum, tidak akan mempengaruhi apapun sedikit pun, memberikan madharat, mengganggu, tidak. Siapa? Orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang ingin meruntuhkan semangat mereka, itu tidak berpengaruh sama sekali. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sangat yakin, seyakin-yakinnya, bahwa pertolongan Allah itu akan selalu datang. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu datang. Pada saat kita sangat memerlukan, ketika itulah pertolongan Allah datang. Kita akan terus diuji, saudaraku. Kita semua akan diuji. Kualitas iman kita seperti apa? Kita akan terus diuji dan disaring, diayak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dakwah ini. Sabar ataukah tidak? Ketika betul-betul kita sudah mengeluarkan semua upaya dan usaha, setelah kita memberikan seluruh kemampuan yang ada, pada saat itulah Allah turunkan pertolongan. Tetapi sebelum adanya tahap-tahap ujian ini, pertolongan yang kita harapkan masih jauh, walaupun Allah katakan dekat. Jauh dalam arti ujian itu harus dijalani. Dekat, dikatakan dekat karena itu pasti. Allah menyatakan dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, Allah menyatakan, hatta idza istai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Allah menyatakan hatta idza istai'asa ar-rusul, sampai pada saatnya para rasul itu sudah merasa putus asa, sudah kemampuan sudah habis, seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah merasa didustakan habis. Nah, saat seperti itulah baru ja'ahum nasruna. datang menghampiri mereka pertolongan dari kami. Fanujjiya man nasya', maka orang-orang yang kami kehendaki, kata Allah, akhirnya selamat. Akhirnya selamat. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam kegiatan dakwah itu ujian akan selalu ada ini. Ujian akan selalu dari diri kita and internal kita maupun eksternal dari luar diri kita. Di internal dakwah kita dan juga di eksternal, dari eksternal dakwah kita. Ujian itu akan selalu ada. Dari diri kita misalkan kejenuhan, bosan, malas, nah, konflik dengan batin sendiri, konflik dengan keluarga, masalah dengan istri, dengan anak, nah, masalah di antara sesama kita, di antara ikhwan sendiri, di antara peserta dakwah itu sendiri, kita dengan ustadz, kita dengan panitia, kita dengan semua. Nah, belum lagi ujian kesungguhan dan ketulusan kita kaitannya dengan eksternal, nah, syubhat dari sekian banyak kelompok ini dan itu, nah, belum lagi saat berhadapan dengan mereka yang berbaju dan berlindung di balik nama birokrasi pemerintah. Nah, mungkin saja, dan itu akan selalu saja ada, akan selalu saja ada. Itu sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap semangat atau kemudian justru mundur. Khilaf, perselisihan itu selalu ada. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Yang namanya manusia itu akan selalu berselisih kecuali yang Allah rahmati. Karena orang yang dirahmati Allah akan selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Masing-masing mengaku, ini Al-Quran, ini sunnah Nabi. Masing-masing mengaku, ini Al-Quran, ini sunnah Nabi, sama. Maka tahapan yang berikutnya, ujian bagi kita, kepada siapa kita merujuk saat sama-sama mengatakan ini Al-Quran dan ini sunnah Nabi. Kepada siapa kita merujuk? Kita diajarkan, merujuklah kepada para ulama, khususnya yang kibar diantara mereka, khususnya yang kibar diantara mereka. Nah, kita pun dalam berdakwah di Indonesia secara khusus, tidak mungkin kita lepas dari ustadz-ustadz kita yang sejak awal sudah membangun dakwah ini. Tidak mungkin. Sepintar-pintarnya kita, secerdas-cerdasnya kita, sebanyak apapun ilmu yang kita punya, walaupun harta yang ada itu sangat banyak jumlahnya, jangan pernah merasa bisa berdiri sendiri tanpa bimbingan ustadz-ustadz kita yang senior. Mereka yang sudah berdakwah saat kita masih dalam kejahilan, mereka yang sudah berdakwah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah saat kita masih dalam kebid'ahan, mereka yang sudah berdakwah saat kita masih bergelimang dosa dan maksiat, mereka yang lebih mengerti tentang hakikat dakwah ini, mereka lebih faham tentang dakwah ini mau dibawa kemana, mereka lebih faham tentang dakwah ini para ulama menginginkan seperti apa. Tetap kembali kepada asatidzah. Alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dengan keberadaan dan wujud asatidzah kita di Indonesia. Al-Ustaz Muhammad As-Sewet, Al-Ustaz Usamah Mahri, Al-Ustaz Ashkari, Al-Ustaz Luqman Ba'abdu, Al-Ustaz Qamar Suwedi, mereka orang tua kita, bertanya ke sana, meminta masukan, meminta pendapat. Mereka yang selalu menjalin komunikasi dengan ulama kibar semacam Asy-Syaikh Rabi Ibnu Hadi, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Komunikasi itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Perlu kita ketahui, ikhwati fillah barakallahu fikum, bahwa Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Beliau orang yang paling mengerti tentang dakwah salafiyah di Indonesia, karena beliau telah mengikuti, membimbing, mengarahkan dakwah salafiyah di Indonesia ini sejak tahun 90-an. Bukan 2-3 tahun yang lalu, bukan, tapi sejak tahun 90-an, 92, 93. Asy-Syaikh Rabi sudah mengikuti geliat dakwah salafiyah di Indonesia. Nah, karena asatidah kita yang kibar itu murid-murid beliau, murid-murid terus diikuti. Beliau sangat mengerti betul tentang si A, si B, si C, si D, si E. Karena sejak dahulu ada masalah, selalu disampaikan kepada Syekh Rabi, demikian Indonesia ya Syekh, demikian Indonesia, demikian Indonesia, demikian Indonesia. Nah, ini Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala. Sehingga tidak pantas apabila kemudian ketika kita menjalankan roda dakwah ya, kemudian saat mendapatkan nasihat dari Syekh Rabi muncul ungkapan, Syekh Rabi tahu apa? Sebelum kamu kenal dakwah salafiyah, sebelum kamu mengerti halal dan haram, sebelum kamu mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah, itu Syekh Rabi sudah mengikuti perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia. Hanya kita saja yang buta berita, hanya saja kita yang tidak ingin tahu dan tidak mau mengerti. Jadi saya sangat sakit hati sekali, ini pengalaman dalam berdakwah, ketika mendengar ungkapan seperti itu, Syekh Rabi itu apa sih? Syekh Rabi, astagfirullah, saudaraku, Syekh Rabi, bahkan kamu sendiri pengetahuan tentang dakwah Indonesia gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Syekh Rabi. Nol. Kenapa saya katakan tadi, sejak tahun 92 pak, mas, bang, aa, umu, ukhti, akhi, semuanya, sejak awal tahun 90-an Syekh Rabi itu sudah mengikuti dakwah di Indonesia. Ini yang mau membaca sejarah, ini bagi mereka yang ingin betul-betul menelusuri jejak dakwah salafiyah di Indonesia ini. Sehingga bukan hanya setahun, dua tahun, tiga tahun yang lalu saja Syekh Rabi mengikuti kita, bukan, sudah mengerti betul, alhamdulillah. Nah, ini pentingnya di dalam berdakwah, artinya kita tidak bisa berdiri sendiri, tetap kembalikan kepada mereka yang ahli, yang mengerti betul, asatidah kita yang sudah senior, demikian juga masyayikh dan ulama kita. Karena bagaimanapun juga dakwah ini memerlukan bimbingan mereka-mereka itu, memerlukan bimbingan mereka-mereka itu. Nah, ya serahkanlah pada ahlinya. Dalam urusan dunia saja, dalam urusan dunia saja, prinsip kita seperti itu. Kita tidak bisa menyerahkan masalah yang bukan kepada ahlinya. Urusan dunia saja kita serahkan pada ahlinya. Urusan kayu serahkan ke tukang kayu, urusan listrik serahkan ke ahli listrik, urusan bangunan kepada insinyur, urusan kesehatan kepada dokter, urusan ahli gizi kepada ahli gizi, semua. Urusan mendayung kepada nelayan, pertanian kepada para petani, semua. Apalagi dalam masalah agama. Apalagi dalam masalah agama. Sehingga dengan demikian kita berdakwah itu akhirnya ringan, sederhana, simple. Jalurnya itu sudah ada, rute telah dibuat, sudah ada dan rutenya sudah dibuat. Kita tinggal mau menjalani apa tidak. Al-Quran, sunnah Nabi, para ulama kita, alhamdulillah. Sehingga insyaallah bukan hanya mimpi, bukan hanya mimpi ketika kita memiliki keyakinan di bawah teduhnya payung dakwah, di bawah teduhnya payung dakwah. Di bawah payung dakwah itu kita bisa berteduh, kita bisa mencari ketenangan, kita bisa mencari perlindungan. Ya, tinggal pegang erat-erat saja payung dakwah tersebut. Maka tetap semangat, kita sama-sama berusaha untuk menjaga ketulusan, keikhlasan, kesungguhan. Kita buka luas-luas dada kita untuk selalu dan selalu siap menerima kebenaran, sepahit apapun itu. Sepahit apapun itu, tetap terima kebenaran. Karena hanya dengan cara itu kita mampu istiqomah di atas jalan dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir di sini bukan hanya dipertemukan dan dikumpulkan di dunia, tetapi kita berdoa dan berharap kita semua yang hadir di sini akan kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla di surganya nanti bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, karena mereka adalah wa hasuna ulaika rafiqa, dan itu bukanlah satu hal yang sulit bagi Allah. Nas'alullah al-thabat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah wa talabil ilmi syar'i. Ya Allah, kami memohon dengan menyebut semua nama-namamu yang indah, dengan menyebut seluruh sifat-sifatmu yang maha tinggi. Ya Allah, kami mohon dengan segala ketundukan dan segala kekhusyuan. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam, di atas sunnah Nabi, dan di atas semangat talabul ilmi syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.